بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمكم الله. Pada sore hari ini akan kita buka pelajaran baru Ad-Darsu Tsaniyah Asyar, pelajaran ke-12. Dalam pelajaran ini insyaallah kita akan melanjutkan pengenalan terhadap apa yang disebut dhamir, ya, itu kata ganti, ya. Baik, kita telah mengenal beberapa kata ganti, ya. Ada kata ganti yang munfasil, yang terpisah, dan posisinya adalah dia sebagai apa? Sebagai awal dalam kalimat, ya. Posisinya adalah sebagai awal kalimat, biasanya sebagai apa? Mubtada, ya. Misalkan ana, ya. Apalagi anta, apalagi huwa, ya. Hiya, ya. Dia dikatakan dhamir apa? Munfasil, dhamir yang terpisah, ya. Dan posisinya adalah apa? Selalu di awal, yakni dia menduduki posisi mubtada, ya. Ana, anta, huwa, hiya. Ana, saya, anta, kamu, huwa, hiya, dia. Juga ada dhamir yang muttasil, ya, yang bersambung dengan kata sebelumnya, ya. Seperti apa? Dhamir ha, ya, yang dhammah ataupun kasrah. Misalkan apa? Lahu, ya kan? Atau kadang kasrah seperti apa? Fihi, ya. Ini sama. Sama-sama, ya. Ya, ini apa? Dhamir ghaib, dhamir orang ketiga. Fihi, ya. Lahu. Baik. Cuma beda harokat. Apalagi? Kaf, ya. Ismuka, ya. Baituka. Apalagi? Ya sukun. Ismi, ya, baiti, ya, akhi, abi, ini juga dhamir kata ganti, ya. Atau dhamir ha, ya, baituha, ya, abuha, apa lagi? Ummuha, ya. Baik. Demikian, ini beberapa yang telah kita kenal. Nah, coba kita baca pelajaran 12. Di sini ada hiwar, muhawarah, ya, dialog antara Su'ad, seorang wanita, dengan seorang anak. Seorang anak. Baik. Su'ad menyampaikan salam. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya. Jadi alaiki, kalau yang umum kita pergunakan, ya, dhamir kafnya apa? Maftuhah. Assalamu alaika, ya. Baik. Kalau khusus untuk wanita, ya, sebenarnya, ya, kafnya di kasrah. Assalamu alaiki, ya, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya juga sama. Wa'alaikissalam. Wa'alaiki, ya. Kafnya di kasrah. Ini menunjukkan bahwa lawan bicaranya wanita. Wa'alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu, wahai anak, ana bi khairin walhamdulillah. Nah, adapun ana, ya, maka berlaku untuk semua jenis, ya, baik yang berbicara itu laki-laki ataupun wanita, ya, sama lafadznya adalah ana. Ya, jadi untuk mutakallim, untuk yang berbicara, maka kata ganti yang digunakan itu, ya, sama antara laki-laki dan wanita, ana. Adapun untuk apa? Lawan bicara, maka dibedakan. Ada anta, ada anti, ya. Kaf fathah untuk laki-laki, kaf kasrah untuk wanita. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ya. Anti karena yang menjadi lawan bicara adalah wanita. Ana minar riyadi. Ya. Siapa yang dari Riyadh? Albint, ya. Si anak kecil tadi, ya, anak perempuan ini dari mana? Dari Riyadh. Anak wanita. Masmuki ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Ya, nama saya Aminah. Aina abuki? Ya. Su'ad kembali atau melanjutkan pertanyaannya, di mana ayahmu? Aina abuki? Abi huna. Ya, kata si anak ini, abi huna. Bapak saya di sini. Fil madinati al-munawwarati, di kota Madinah. Al-munawwarah, yang diterangi. Al-munawwarah. Huwa muwajjihun. Ya, huwa muwajjihun. Ya. Ada lafaz yang lain? Apa di situ? Mufattishun, ya. Dalam satu naskah muwajjihun, ya. Naskah yang lain mufattishun. Ya. Muwajjihun artinya seorang apa? Yakni pengarah, ya. Mufattishun yakni seorang yang mufattish, yakni penilik, ya. Ini kurang lebih maknanya sama, ya. Mufattish, ya, yang biasa ngecek, ya. Inspektorat, ya. Sering menginspeksi. Ya. Muwajjihun yang kurang lebih juga, ya. Menyuluh, ya. Baik. Demikian. Fil madrasati tsanawiyah. Dia adalah seorang penyuluh atau penilik di sekolah tsanawiyah, ya. Sekolah tsanawiyah. Sekolah tingkat 2. Maksudnya apa? SMA. Ya. Sekolah tingkat 2, sekolah SMA. Wa aina ummuki? Di mana ibumu? Ummuki, ya. Kalau ibumu wahai laki-laki, ummuka. Ya. Kalau ini lawan bicaranya wanita, ummuki. Wa aina ummuki? Iya aidan huna. Ya. Dia, ya, pakai hiya. Ya, bukan pembicara, bukan lawan bicara, tapi apa? Yang diperbincangkan, ya. Dia. Ya. Orangnya tidak ada dalam hiwal ini, tapi di, yakni dibicarakan dia. Hiya aidan huna, dia aidan, apa aidan, juga, ya. Dia juga di sini. Ya. Hiya tabibatun. Ya, dia adalah seorang tabibah. Seorang apa? Ya, ibu dokter. Dia seorang ibu dokter. Fi mustashfa, di rumah sakit al-wiladah. Rumah sakit bersalin. Wiladah ini bersalin. Susunan mustashfal wiladah, susunan dua kata ini adalah susunan apa? Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Susunan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mustashfa. Kenapa kita bisa, yakni menyebut bahwa ini adalah susunan mudhaf ilaih? Dari apa? Dari ketiadaan al pada kata mustashfa, ya. Tidak adanya al menunjukkan dia mengalami penyandaran, disandarkan kepada kata al-wiladati, Ya. Oleh karena kita tadi sebut bahwasanya al-wiladah adalah apa? Mudhaf ilaih, maka tentunya hukum atau harokat terakhir pada kata ini di kasroh al-wiladati fi mustashfal wiladati. Ya, tentu tidak asing bagi kita kata mustashfa. Kenapa tidak tampak kasrohnya? Bukankah ada fi? Kenapa tidak kita sebut fi mustashfi? Kenapa Mas Iwan? Karena huruf terakhir yang mestinya menjadi huruf yang menampakkan perbedaan-perbedaan itu adalah alif. Ya. Alif tidak bisa menampakkan ya, perubahan harokat-harokat dari dhammah, fathah, kasrah. Ya. Fa bukan huruf yang terakhir. Ya. Dia tetap ya, tidak mengalami perubahan. Nah, fa ya fa saja. Alifnya, ya sudah. Alif ya alif. Sukun. Ya. Tidak bisa berubah-ubah. Sehingga tetap ya, lafadznya mustashfa, tampak tidak mengalami perubahan. Fi mustashfal wiladati, ya, jangan sampai kita baca fi mustashfi, ya, dengan yakni melihat apa ada kata fi yang merupakan huruf jar, tidak. Hiya aydan huna, dia juga di sini. Dia adalah seorang ibu dokter di rumah sakit bersalin. Waman hadhihi, dan siapakah ini? Nah, al-fatatu, ya. Al-fatatu ini apa? Fatat, gadis, ya, atau remaja putri. Ya, remaja putri. Ya. Kalau yang laki apa? Al-fata. Ya. Al-fata. Semoga masih ingat ya. Al-fata ini apa? Seorang remaja, pemuda, laki-laki. Untuk wanita, remaja putri atau pemudi, al-fatatu. Wa man hadhihi, ya, makanya menggunakan kata tunjuk hadhihi. Wa man hadhihil fatatu, dan siapa gadis ini? Allati ma'aka. Afan? Allati ma'aki. Allati, ya, ini mungkin lafaz yang baru. Ya. Allati ini khusus untuk wanita. Nah, yang sudah kita kenal apa? Allazi, ya, allazi untuk laki-laki. Untuk perempuan atau wanita muannats allati. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki? Dan siapa anak gadis? Siapakah anak gadis allati ma'aki yang bersamamu? Siapakah gadis yang bersamamu ini? Ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? Apakah dia saudarimu? Ukhtuki, ahiya ukhtuki. La, bukan. Hiya bintu ammi, dia adalah putri pamanku. Ya, berarti apa? Saudari sepupu. Hiya bintu ammi. Am itu apa, Udin? Am itu apa? Paman, ya, yaitu saudaranya bapak. Ya, si Su'ad ini punya ayah, ayahnya punya saudara laki-laki. Nah, inilah anaknya yang bernama Fatimah. Masmuha, ismuha Fatimatu. Siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Dia bernama Fatimah atau namanya Fatimah. Nah, baik. Dari dialog ini sebenarnya apa? Fatimah bukan tidak ada dalam hiwar tadi, ada dia, ya. Tapi tidak terlibat langsung, ya. Obrolan hanya antara Su'ad dan apa? Hadal bint. Baik, Hadal bint. Baik, Aminah tadi ya. Apa tadi? Jadi Fatimah adalah saudara sepupunya Aminah. Baik. Antara Su'ad dan Aminah. Ya. Fatimah di mana? Ada di sampingnya. Fatimah. Apa? Fatimah berada di sampingnya Aminah. Yang digunakan dhamir hiya, ya, dhamir ghaib, ya. Walaupun orangnya ada, tapi tidak terlibat langsung dalam hiwar, dalam dialog. Ahiya zamilatuki, apakah dia zamilah? Apa zamilah? Teman ya, sekelas ya. Teman satu tingkat, satu liting. Zamilatun ya. Ini wanita. Kalau laki-laki apa? Zamilun ya. Zamili, teman sekelasku. Zamilati, teman sekelasku. Tapi wanita. Ahiya zamilatuki, apakah dia adalah teman sekelasmu? La, tidak. Ana fil madrasatil mutawassithah. Ya, saya berada di al madrasah al mutawassithah, ya. Di sekolah tengah-tengah, SMP maksudnya. Sekolah menengah awal. Mutawassithah. Wa hiya, adapun dia, ya, Fatimah ini anak paman saya, fil madrasati tsanawiyah, di SMA. Ya, beda tingkat. Saya masih SMP, ya, ini sepupu saya sudah SMA. Baik. Alaki ukhtun? Kalau begitu kamu punya saudari tidak? Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Ya. Memang tidak punya saudari perempuan. Ya. Nah, tadi saudara sepupu, yang kandung enggak punya. Tidak ada saudari perempuan. Ya. Si Aminah tidak memiliki saudari perempuan. La mali ukhtun, ya. La mali ukhtun, tidak. Aku tidak memiliki seorang saudari perempuan, saudara perempuan. Alaki akhun, apakah engkau punya saudara laki-laki? Naam, iya. Li akhun kabir, ya, aku punya saudara laki-laki yang kabir, yang lebih tua, ya. Kakak ini, aku punya kakak. Wa huwa talibun bil jami'ati, dia adalah mahasiswa di sebuah kampus di universitas perguruan tinggi. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki, dan siapakah anak kecil yang bersamamu ini? Ya. Baik. Huwa ibnu akhi, ya. Ia adalah keponakan saya, anak dari saudaraku yang tadi disebutkan sedang kuliah di jami'ah, sudah punya putra. Huwa ibnu akhi, dia anak dari saudara saya. Masmuhu, siapa namanya? Namanya Sa'ad. Nah, jangan keliru. Kalau yang laki Sa'dun, ismuhu Sa'dun, ya. Su'adu untuk wanita, Sa'dun laki-laki. A'ummuki fil baiti al-ana, apakah ibumu di rumah sekarang? La, dhahabat ilal mustashfa, tidak. Ibuku pergi ke mustashfa. Al-mustashfa, musul alif lamnya. Ketika tidak diapakan, disandarkan kepada al-wiladati, maka muncul al-nya. Dhahabat ila al-mustashfa. Ya, ibunya, ibunya Aminah, di mana? Di rumah sakit sekarang, tidak di rumah. Baik. Nah, latihan membaca dulu. Fadhal, dimulai Mas. Atau kita baca bareng-bareng dulu. Baik. Ya. Boleh. Ya, kita mulai. Ya, silakan baca. Su'ad. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ya. Jadi pertanyaan kaifa haluk, jawabannya apa? Ana bi khair walhamdulillah. Kaifa haluki? Ya, di sini ada yakni penyebutan atau ada pemanggilan ya kepada lawan bicara menggunakan huruf ya, ya. Kaifa haluki ya bintu. Ya. Baik. Kalau laki-laki kaifa haluka? Ya, ya fulan, wahai siapa? Namanya siapa? Muhammad atau siapa? Kaifa haluki ya bintu? Ya, jawabannya apa? Ana bi khairin walhamdulillahi. Ya. Terus lanjutkan. Min aina anti? Ana minar riyadi. Ya, ana minar riyadi. Sah. Terus. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati huwa muwajjahu fil madrasatis sanawiyati. Baik, cukup dulu. Tadi apa? Huwa muwajjihun, bukan muwajjahun tapi muwajjihun. Muwajjihun. Huwa muwajjihun fil madrasatil munawwarat musanawiyati. Muwajjihun, ya. Apa tadi muwajjihun? Penyuluh, ya, yang memberikan pengarahan, penyuluhan, muwajjihun. Ya. Ini jangan apa keliru memberikan harokat fathah pada huruf jim. Ya. Kalau muwajjihun itu penyuluh, kalau muwajjahun apa? Kalau muwajjahun, ya ini yang diberi penyuluhan, ya, objeknya. Ya, mudarrisun itu yang mengajar, mudarrasun itu ya kita ini yang diajar, ya. Mudarris yang mengajar, mudarras yang murid-murid, ya. Muwajjihun yang penyuluh, ya. Muwajjahun yang diarahkan, ya. Yang diberi penyuluhan, ya, pesertanya. Ayo, lanjutkan. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Ya, betul. Fi mustashfa, bukan til. Ya. Fi mustashfal wiladati. Ahsan. Wa man hadhihi al fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La. Hiya bintu ammi. Ma ismuha? Ma ismuha. Kita lafadkan langsung ke sinnya. Masmuha. Masmuha. Ya. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamiluka, zamiluki. Ulangi. Ahiya. Ahiya zamilatuki. Ya, zamilatuki. La. La. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. Ah, yang panjang apa? Haknya. Wa hiya fil madrasati. Wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. Ayo. Jangan tiru. Tsanawiyah, bukan tsanawiyah, tapi tsanawiyah. Ya. Beda. Ini kita lagi membahas kalimat Arabiyah, ya. Kalau bahasa kita sih bebas, ya. Gimana? Madrasah Tsanawiyah. Tsanawiyah atau Tsanawiyah sama saja, tidak ada yang protes. Tapi kalau ini Tsanawiyah, ya. Fil madrasati Tsanawiyah. Baik, jazakumullah khair. Mas Munir. Alaki ukhtu? Alaki ukhtun? Alaki. Alaki ukhtun? La, mali ukhtu. Ma, la, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, akhun kabirun artinya apa, Mas? Akhun kabirun apa? Kakak, ya. Bukan saudara yang besar, ya. Bukan saudara besar, badannya besar, tidak. Tapi ah kabir ini maksudnya apa? Kakak, ya. Baik. Terus Wa man hadat tiflul ladhi ma'aki wa banu akhi. Ya, huwa ibnu akhi. Tapi kita baca karena alifnya ada apa? Hamzah wasal langsung huwa banu akhi. Ya, huwa banu akhi. Tadi seperti ismu. Ismu juga sama. Kalau di awal bunyi ismu, ya. Tapi kalau di tengah-tengah lewat masmu, ya. Masmuhu, masmuka, baik. Masmuhu, afan. Huwa banu akhi. Terus. Masmuhu, ismuhu Sa'dun. Ya, ismuhu Sa'dun. Baik, kalau bahasa kita apa? Sa'ad. Ya. Sa'ad. Asalnya apa? Sa'dun. Sa'dun. Ya. Tapi biasa kita menulis dengan apa? Atau melafadzkan dengan lafadz kita Sa'ad. Ya. Baik. Fadhal. A'ammiki. A'um. A'ummiki. A'ummu. A'ummuki fil baitil ana. Ya. A'ummuki fil baitil ana. La dahabat ilal mustasfa. Ya. Mungkin dipisah dulu. La. La. Dahabat. Dahabat ilal mustasfa. Ya. Kalau nyambung nanti dikira la dahabat, tidak pergi. Ya. Tidak pergi ke mustasfa. La, tidak. Jadi tidak di rumah, tapi pergi ke rumah sakit. Barakallahu fiik. Naam. Baik, kita baca sama-sama saja. Ya, kita baca sama-sama. Baik. Yang di sebelah sini ya, dari Allah Wahyudin sampai Pak Kamal ya. Su'ad ya, berperan sebagai Su'ad ya. Su'ad. Ya, yang sisanya sebagai Al-Bint ya. Tafaddal. Tafaddalu. Tafaddal. Assalamualaikum. كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. من this ومن هذه الفتاة التي معك هي أختك ذهبت إلى المستشفى. ذهب ini apa? Pergi. Siapa yang pergi? Seorang laki-laki. ذهب. Kalau wanita yang pergi ذهبت. Ya, ada tak sukun. Baik. Raja apa? Kharaja. Keluar. Siapa? Fulan. Kalau fulanah kharajat. Jalasa, duduk. Siapa yang duduk? Fulan. Ya. Jalasat fulanah. Ya. Kalau fulanah yang duduk, jalasat. Nah. Jadi kita sudah mengenal dhahaba, kharaja, jalasa. Sekaligus untuk ta'nitsnya, untuk ya mu'anath, dhahabat, jalasat, kharajat. Baik, jazakallahu khair. Pak Mabrur. Ya. Sekarang kita ya, coba baca latihan-latihannya. Iqra waktub. Ya. Kita baca dulu. Nah, nomor 1 dan 2, silakan Pak Mabrur. Dibaca selengkapnya, harokat-harokatnya baca. Ya. Nomor 1 dan 2, silakan. Kaifa haluka ya abi? Ya, kaifa haluka ya abi? Betul. Dua. Kaifa haluki ya ummi? Ayo. Kaifa haluki ya ummi? Baik. Tambah satu lagi nomor 3. Aina ibnuka ya Zainab? Dhahaba ila al-masjid. Dhahaba ila al-masjid. Nah, ini namanya belum melaksanakan tugas dengan baik. Disukun semua ya. Enggak bisa disalahkan ya. Ya. Tapi juga enggak bisa dibenarkan ya. Ya. Tapi tadi apa? Yang diminta adalah dibaca dengan harokat-harokat yang sempurna. Ya. Aina ibnu. Ah, tadi apa? Katoki. Ka ya. Harus aki. Ya. Terus ya Zainab. Ya betul kalau kita apa? Berdialog dalam wakilnya memang akan disukun ya Zainab. Ya. Jarang kita menyempurnakan dengan harokatnya. Ya Zainabu kan jarang. Tapi ini lagi latihan. Latihan ya. Ya ini menerapkan kaidah-kaidah. Maka Zainab diapakan baknya? Di dhammah. Ya, ulangi. Aina ibnuki ya Zainabu. Nah, aina ibnuki. Nah, kita biasanya langsung mensukun baknya tanpa alif. Aina ibnuki ya Zainabu. Ya. Terus dhahaba ilal masjidi. Ahsan. Dhahaba ilal masjidi. Ya. Siapa yang pergi? Zainab atau bukan? Anaknya. Ya, anaknya. Ya, ibnu anak laki-lakinya. Jazakallahu khairan. Berikutnya, Pak Sarwin, nomor 4. Ini harus dekat ya mic-nya nih. Aina bintuka bintuki ya Aminah. Aminah mana? Taknya diapakan? Huruf taknya jangan dibaca Aminah, tapi ahsan. Ya Aminatu. Ya. Aina bintuki ya Aminatu. Ya. Dhahaba ila madrasati. Ada tak sukun tidak? Dhahaba atau dhahaba bukan? Dhahaba ila madrasah. Dhahabat apa dhahaba? Dhahabat. Ayo, ada tak sukun. Kenapa kok tak sukun? Perempuan. Perempuan, siapa yang pergi ini? Aminah atau bukan? Aminah. Atau putrinya? Putrinya Aminah. Putrinya Aminah, ya. Karena tadi pertanyaannya di mana putrimu wahai Aminah? Pergi ke sekolah. Siapa yang pergi? Ya, tentu bukan Aminah tapi putrinya. Ya. Nomor 5, tambah lagi, satu lagi. Liman hadhis saati jamilat. Jamilatu. Baik. Jadi lam ya, li itu termasuk huruf jar bukan? Lam, ya, termasuk huruf jar, ya. Dan yang namanya huruf jar hanya akan memberikan pengaruh kepada satu kata yang di satu kata setelahnya, ya, yang nempel kepadanya persis. Liman, jadi iman saja yang akan istilahnya mengalami jar, ya, liman. Yang setelahnya tidak, ya. Maka kembali kepada hukum asal. Jadi hadhihi sa'atu jangan dikasrah. Ya. Kata isim selalu ya dhammah selama tidak ada hal-hal yang membuatnya berubah dari keadaan asalnya. Ya. Jadi tadi diulang lagi liman. Liman hadhihi sa'atu jamilatu. Iya betul. Liman hadhihi sa'atul jamilatu afan. As-sa'atul jamilatu. As-sa'atul jamilatu. Ya, terus ahiyya betul? Ahiyya laka. Laka atau laki? Nah. Ahiyya laki ya Fatimah. Ya, ya. Fatimah tu. Ahsan. Kenapa laki bukan laka? Siapa yang perempuan? Lawan bicaranya. Ya. Betul. Kemudian? Naam. Hiya li. Ya. Naam hiya. Kenapa bukan huwa? Hiya perempuan. Kenapa? Ya. Hiyanya menggantikan apa? Hiya menggantikan apa? Atau menggantikan siapa? Perempuannya. Anak apa yang lawan bicaranya? Bukan. Hiya itu sesuatu yang ghaibah ya, yang dibicarakan bukan lawan bicara tapi yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu apa? Ahsan ya. Jam. Ya. Jam tangan as-sa'atul jamilah ya mu'annats ya. Perempuan ya. Jadi hiya bisa menggantikan apa atau menggantikan siapa ya. Menggantikan barang atau menggantikan orang. Baik. Jazakallahu khairan. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Milik siapa jam tangan ini? Jam tangan yang bagus ini? Ahiya laki ya Fatimah? Ini milikmu wahai Fatimah? Iya, ini milik saya. Baik. Terus yang bertanya siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Tidak mesti. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan, Mas. Nomor 6. Ahadza qalamuka ya Muhammadun. Ya Muhammadu. La. Hadza qalamuka anta. Ya. Ahadza apakah ini qalamuka adalah pena milikmu, penamu. Kenapa qalamuka? Karena lawan bicaranya laki-laki. Mana buktinya? Nah, ini ada panggilan ya Muhammadu. Ya, ini menunjukkan lawan bicaranya laki-laki. Ahadha qalamuka ya Muhammadu? La. Hadha qalamuka anta. Ya. Bukan, ini milik kamu. Wahai penanya, ya. Ini qalamuka. Ya. Qalamuka atau qalamuki? Hah, qalamuka. Mana dalilnya? Ada anta. Tanya di fathah. Kalau dalam buku tertulis kasroh, gimana? Ya, hadza qalamuki anti. Ini bukan punya saya, ini punya kamu. Ya. Baik adik saya, ya, perempuan. Baik. Jadi anta ini untuk menegaskan, ya, untuk memudahkan kita untuk menentukan harokat pada kafnya ini apa? Mau fathah atau kasrah? Ya. Dengan adanya anta di fathah berarti kafnya adalah untuk laki-laki. La hadza qalamuka anta. Nomor 7. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajat al-ana min al-madrasati lil mudiri. Baik, panjang ya nomor 7. Ya. Walaupun intinya sederhana. Apa? Mobil itu milik mudir, ya. Mobil miliknya di rektur, ya. Tapi di sini ya ada tambahan-tambahan keterangan sehingga tambah panjang dan menyulitkan. Ya, ya memang maksudnya untuk melatih kita. Coba kita baca nomor 7 sama-sama. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri. Ya. Baik. Kalau kita tidak sabar mungkin dikiranya kalimatnya mobil itu indah. Ya. Belum, ya. Mobil indah itu, nah, belum selesai. Ya. Alati yang keluar. Ya. Jadi kalimatnya belum sampai akhir, masih berlanjut. Mobil indah yang keluar dari sekolahan itu milik direktur. Jadi inti kalimatnya mana? Tilka lil mudir, ya, itu milik direktur. Ya. Tapi ini banyak tambahan-tambahan keterangannya. Tilkas sayyaratul lati apa? Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Nah, di sini ada tak sukun kharajat. Tak sukun ya. Nah, karena ketemu lam sukun, sukun ketemu sukun, tidak mungkin dipertahankan keduanya sukun. Sukun yang pertama diapakan? Dirubah menjadi harokat. Apa harokatnya pas? Kasroh. Kharajatil. Nah, ya. Jadi asalnya sukun, kharajat. Ya, karena untuk mu'annas. Ya. Apa yang keluar tadi, Mas? Yang keluar tadi apa? Yang kharajat itu apa? Mobil. Ya. Biasanya kalau sudah panjang lupa tadi yang keluar itu apa? Baik. Kita ulang lagi. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana al-madrasati lil mudiri. Ya, lil mudir bukan mudair, mudir. Dalnya kasar. Ya, cukup. Pak Kamal. Coba tadi nomor 7 diulang dulu Pak Kamal, nomor 7. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudarisi lil mudiri. Ya, iya. Minal madrasati, bukan minal madrasatil. Ya. Minal madrasati lil mudiri. Ya. Ulangi lagi. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Lil mudiri. Titik. Ya, lil mudiri. Ya. Baik. Nomor 8, Pak Amal. A anta muhandisun ya akhi? La ana tabibun. Sahih. A anta muhandisun ya akhi? La ana tabibun. Sahih. Nomor 9. A anti tabibatu ya akhi? La ana mudarrisatu. Ya, coba diulang lagi. A anti tobi batu tu apa tun? Tun ya. Jadi tidak disandarkan. Kalau tidak disandarkan, ya, ditanwin saja. Seperti yang di atas a anta muhandisun ya. Yang di bawah juga sama a anti tobi batun. Ya. Tobi bah ini bukan nama orang. Ya, kalau nama orang tentunya memang tidak ditanwin. Misalnya ada nama teman kita atau saudari kita Tobibah misalnya. Kalau jadi nama ya sudah. Jadi nama tidak bisa ditanwin. Tapi ini bukan nama, ini profesi Tobibatun. Ya. Kalau saya ragu untuk mentanwin. A anti Tobibatun ya. Nah, Tobibatun ini wanita. Bukan akhi, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ukhti ya. A anti Tobibatun ya ukhti. La ana apa? Madrasati. mudarrisatun. Iya. Tidak. Saya adalah seorang guru. Ya. Jangan keliru madrasah ya. Ya. Bukan, saya sekolahan. Ya. Madrasah. Ya, cukup Pak Awal. Baik. Baik, Pak Nafin. Diulang lagi Pak Nafin nomor 1, 2, 3. Ya. Kaifah halukinya di bawah itu. Ya. Kaifah haliku ya abi. Ya abi, abi ini laki-laki. Ya. Jadi kafnya di fathah. Kaifah haluka ya abi. Betul. Kaifa haluka ya abi. Kalau ibu? Kaifa haluki. Ya. Nomor 2. Sampingnya. Aina. Nomor 2 di sampingnya. Kaifa haluki. Kaifa haluki ya ya ummi. Ya, ummi ada tasydid di mim. Kaifa haluki ya ummi. Baik, nomor 3. Aina bnuki ya Zainabu. Naam. Dhahaba ila al-masjid. Ya. Dhahaba ila al-masjid. Dhahaba ila al-masjid. Baik, jazakallahu khair. Dhahaba. Siapa yang dhahaba? Atau dhahaba ini apa? Fi'il, ya. Kita sering sebutkan dhahaba itu apa? Fi'il. Kalau kita menyebut fi'il, kita bertanggung jawab untuk menyebutkan fa'il atau pelakunya. Ya kan? Dhahaba telah pergi. Siapa yang pergi? Nah, anak saya. Nah, kenapa tidak disebutkan dalam jawaban? Sudah tercukupi dengan yang telah disebut dalam pertanyaannya. Aina ibnuki? Ya Zainab, di mana anakmu wahai Zainab? Pergi ya. Ilal masjid. Ya, ini sudah mengandung apa? Sudah mengandung fa'il atau pelaku. Ya. Dhahaba man? Huwa. Dia. Siapa itu? Ibnu. Ya, ibnunya Zainab. Baik, jazakallahu khairan. Ya, cukup. Ya, Mas Iwan nomor 4. Aina bintuki ya Aminatu? Dhahabat ilal madrasati. Ya, aina bintuki ya Aminatu? Dhahabat. Man dhahabat? Siapa yang pergi? Bintu Aminah. Ya. Man dhahabat hiya? Man? Bintu Aminah. Ya. Dhahabat ilal madrasati. Pergi ke sekolah. Nomor 5. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Naam hiya li. Baik. Naam hiya li. Baik. Cukup. Berikutnya. Mas Surya. Ahadha qalamuka ya Muhammadu? La, ahadha qalamuka anta. Naam, Hasan. Nomor 7. Tilka sayyaratul jamilatu lati kharajatil ana minal mudarrisati. Minal madrasati. Illa minal madrasati li lil mudiri. Coba antum artikan. Tilka sayyaratul jamilatu. Apa artinya? Coba kita artikan sama-sama. Mobil yang indah yang keluar sekarang atau baru saja dari sekolah itu milik direktur. Nah. Baik. Cukup. Modal Mas. Terakhir. Aanta muhandisi ya akhi. Ulangi. Aanta Kenapa muhandisi? Apa yang menyebabkan sinnya dikasrah, tidak ditanwin lagi? Kenapa? Ya. Kalau tidak punya dalil, kembali kepada hukum asal saja. Ya. Muhandisun. Ya. A'anta muhandisun? A'anta muhandisun ya ahli. Ya ana tabibun. Tabib apa? Ana tabibun. Tabibun atau tabibun? Tabibun. Pun. Ya. Tanwin. Ya. Tidak perlu ragu mentanwin. La ana tabibun. Ya. Terus? Anti tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Ya. Ya. Tanwin tidak tadi? Ditanwin tidak? Iya. Mudarrisatun. Ya. Ana mudarrisatun. Baik. Baik, kita bacakan lagi nomor 1 sampai 9. Kaifa haluki, afwan. Kaifa haluka ya abi? Baca. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Aina bnuki ya Zainabu? Dhahaba ila al-masjidi. Aina bintuki ya Aminatu? Dhahabat ila al-madrasati. Liman hadhihi as-sa'atu al-jamilatu? Ya, ulangi. Liman hadhihi as-sa'atu al-jamilatu? أهي لك يا فاطمة؟ نعم هي لي. Ya. Jadi jawaban أهي لك apa jawabannya? نعم هي لي. أهذا قلمك يا محمد؟ لا هذا قلمك أنت. تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. نعم. أأنت مهندس يا أخي؟ لا أنا طبيب. أأنت طبيبة يا أختي؟ لا أنا مدرسة. طيب sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tugas di rumah menulis kembali ya, latihan pertama, latihan 1 ditulis lagi, disalin ya. Baik, sambil coba tadi diberi harokat ya, diberi harokat yang sempurna ya, fathah, kasrahnya termasuk mana yang tanwin dan yang tidak ya, ditulis. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka